السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku, alhamdulillah kita kembali bisa berkumpul di malam ini, malam yang khusus yang mudah-mudahan Allah turunkan berkah dan rahmat kepada kita semua. Karena keinginan kuat kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selain thalabul ilmi, malam ini kita berusaha mendekati rahmat Allah dengan mempersiapkan diri untuk menunaikan atau menjelang ibadah Ramadan kita. Pertama, saya bermohon maaf kalau Bapak Ibu sempat menunggu karena tadi ada miskomunikasi. Saya mendapat informasi satu sisi acara ba'da isya. Jadi saya tadi baru datang dari Tanjung Priok, sempat rehat, sempat sholat maghrib di Masjid Baitur Rahim. Alhamdulillah, diselesai maghrib di sana, nyambung ke sini di jalan, Ustaz posisi di mana? Alhamdulillah. Ala kulli hal, kita sudah sampai. Mudah-mudahan segala yang kita dapatkan tadi juga mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita mulai, semua itu tidak akan diraih kecuali kita ikhlas. Oleh karena itu, mari kita mulai bahasan dengan mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba simpan semua motif itu di luar pintu masjid. Saat Anda masuk dan mulai belajar, sudah hubungan kita dengan Allah saja, ya. Jadi jangan sampai ada yang datang ke sini. Kenapa saya sampaikan ini? Karena barangkali sebelum kita mulai tadi, ada yang datang motifnya ingin ketemu ustadznya, ingin melihat kawannya, ingin berjumpa dengan saudaranya. Maka simpan semua itu, keluarkan. Sekarang kita lakukan karena Allah. Mudah-mudahan yang empat tadi diberikan kepada kita malam ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai materinya. Umumnya, kalau ada seseorang yang sangat dirindukan datang bertamu, dan bukan datang biasa, dia membawa banyak kebutuhan yang kita perlukan, segala kekurangan yang kita miliki bisa dia tutupi, segala yang kita butuhkan bisa dia penuhi, dan dia membawa kasih sayang yang sangat kita dambakan. Sekiranya yang kita harapkan itu datang di malam ini, Anda akan tinggalkan atau kita akan sambut? Kita acuhkan atau kita sambut dengan senyuman? Kalau ada sifat seperti itu, maka orang Arab akan menyambutnya luar biasa, ya, melapangkan hatinya, menyiapkan dirinya sehingga yang datang itu bisa nyaman, diterima dan memberikan banyak kebaikan. Maka mereka akan ucapkan marhaban. Marhaban. Kata-katanya disebut dengan marhaban. Apa artinya marhaban? Oh, belum tentu. Kalau belajar bahasa Arab umum boleh begitu, tapi kalau kita ingin analisis belum tentu. Marhaban. Marhaban itu asalnya dari kata rahaba. Rahaba. Sesuatu yang lapang, yang luas. Yang tidak ada celah, tidak ada kendala. Ada yang cuma luas saja, maaf, tempatnya luas tapi kotorannya banyak. Kalau cuma luas saja tapi juga ada masalahnya, itu disebut dengan wasi', wasa'. Di kadang-kadang bisa bermakna, itu umum maknanya. Bisa luas gak ada masalah, bisa luas ada masalahnya. Lapangan bola kita sebutkan misalnya, al-maidan wasi', tempatnya luas. Tapi rumputnya gak dipotong. Ada persoalan di situ, itu wasi', umum, sifatnya umum. Perhatikan. Tapi kalau sesuatu yang diluaskan, dilapangkan, tidak ada sekat sama sekali, dihilangkan semua sekatnya, dibebaskan, dilapangkan dengan penuh, maka namanya rahaba. Siap? Usahanya Saya selalu sampaikan, setiap kata yang menunjukkan makna usaha, maka biasanya ditambah tak di depannya. Tak di depannya, harakatnya fathah. Kalau sudah ada tak, huruf sebelum akhirnya biasanya ditambah dengan huruf ya yang mati. Rahaba, ya. Kemudian tambah tak di depannya. Ah, gampang bahasa Arab ya? Saya belum tulis, Anda sudah jawab. Masya Allah. Terhib. Lihat ya, kalau ada huruf ya mati, rumus cepatnya, huruf sebelumnya itu umumnya i panjang. Kalau ada huruf ya mati, huruf sebelumnya i panjang. Contoh. Hamzah, dal, ya. Baca. Adi. Itu keterlaluan, enggak saya tulis langsung dijawab. Dal, ya, dal, ya. Baca. Didi, ya. Didi. Ya, gampang ya? Pokoknya Anda setiap menemukan huruf ya, ya, sebelumnya ada huruf, baca saja. Umumnya itu kasrah bacaannya. Karena bahasa Arab kadang-kadang enggak ada harokatnya, itu rumus cepatnya. Perhatikan. Ketika ditambah tak di depannya, kemudian menjadi tarhib, ini menunjukkan kepada usaha. Usaha. Tarhib usahanya. Marhaban ucapannya. Saat kita akan mudik, yang di rumah mempersiapkan diri. Ya. Maaf, rumah yang biasa-biasa kemudian dicet, dilapangkan, dibersihkan. Karena tahu yang datang ini sangat dirindukan. Membawa sesuatu yang diharapkan. Dilapangkan semuanya, dilepaskan segala celaknya. Jangankan dirinya, tempatnya saja diperbaiki, dilapisi, diindahkan dan sebagainya. Masya Allah, ketika datang kemudian diucapkan marhaban. Marhaban itu asalnya bukan selamat datang, bukan. Maksudnya, maaf, saya sudah meluaskan tempat dan keadaan diri saya. Silahkan senyamannya, silahkan masuk. Silahkan bersikap apapun yang Anda inginkan. Saya sudah luas, saya sudah lapang. Usahanya disebut dengan tarhib. Di saat beres-beres, membersihkan rumah, merapikan, melapangkan, meluangkan, itu disebut dengan tarhib. Setelah tamunya datang, kita ucapkan marhaban. Tempatnya sudah luas, sudah lapang, sudah siap menerima Anda. Silahkan masuk, lakukan apapun yang Anda inginkan. Bapak Ibu sekalian, setiap datang Ramadan, biasanya para ulama memberikan satu istilah kepada kita dengan nama tarhib Ramadan. Bukan targib ya. Saya terima poster kemarin tulisannya targib, itu agak kurang tepat. Targib, ya, targib. Kalau targib ini agak kurang jelas, ya. Karena targib itu dalam bahasa Arab dibagi kepada dua bagian. Satu, raghiba fi, artinya suka, cinta, ya. Targibun fi Ramadan, senang dengan Ramadan. Tapi kalau raghiba'an pakai an, ya. Al-Baqarah ayat 130. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Raghiba'an itu artinya benci. Benci. Kalau Anda sampaikan targhib Ramadan itu enggak jelas apa suka atau benci. Dan tidak nyambung maknanya, ya. Karena itu yang paling tepat apa? Tarhib. Malam ini kita akan mencoba melakukan tarhib Ramadan, ya. Melapangkan hati kita, meluaskan diri kita, mempersiapkan diri kita. Kenapa ini penting? Karena ada orang-orang yang ketika akan datang Ramadan itu hatinya belum siap, belum lapang, belum luas. Saking pentingnya ini, turunlah hadis Nabi yang langsung bukan dibawa oleh Nabi sendiri tapi Jibril yang datang. Catat. Syu'abul Iman Al-Baihaqi. Hadis riwayat Al-Baihaqi, kitab Syu'abul Iman. Nomor hadis 1471. Nomor hadis 1471. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan hadisnya, perhatikan. An Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu qaal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah meridai kepadanya. Qaal, beliau menyampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami. Perhatikan kalimatnya. Ini di awal-awal beliau ketika akan datang Ramadan. Ya. Sebentar lagi Isya, jadi saya bacakan dulu, nanti kita tafsirkan setelah Isya ya. Ahdirul mimbar, ahdirul mimbar. Cepat-cepat mendekat kepada mimbar. Mendekat kepada mimbar, ya. Dipanggil semua sahabat tuh, ya.

Ya, barangkali 15 menit ke depan kita uraikan. Apa yang harus kita lakukan? Ramadannya sudah datang, bawa berbagai hal, keutamaan, amalan, ampunan dan sebagainya. Bagaimana menyikapinya? Apa yang harus kita santap pertama kali dari menu ini? Ya. Maka Nabi memberikan prioritas kepada kita. Maafkan saya, karena sesungguhnya materi-materi ini itu kebanyakan sudah dibahas dalam setiap pertemuan malam Jumat kita. Ya. Jadi malam ini saya akan dahulukan dulu yang belum kita pernah sampaikan. Cukup dua saja yang kita fokuskan. Ada amalan malam, ada amalan siang. Ini yang dituntun oleh Rasulullah. Tuntunan Rasulullah ya, saat Ramadan. Ada amalan malam, ada amalan siang. Ada yang khusus dilakukan di malam saja. Ada yang khusus dilakukan di siang saja. Ada yang berlaku umum, bisa dilakukan malam dan siang. Di ada yang cuma malam saja, siang saja, dan ada yang berlaku umum malam dan siang. Baik. Kita petakan dulu, sebagian besar sudah pernah kita bahas. Untuk yang malam, misal qiyam Ramadan, yang disebut dengan tarawih itu. Qiyam Ramadan. Khusus malam, jadi enggak ada siangnya. Qiyam Ramadan. Saya tegaskan lagi, kata qiyam menunjuk pada waktu yang sangat luas. Ya. Anda bisa kerjakan setelah Isya, kalau hari biasa disebut dengan qiyamul lail. Anda bisa kerjakan di pertengahan malam setelah tidur dulu, kalau hari biasa disebut dengan tahajud. Dua-duanya ada di Quran. Ya. Qiyamul lail misal di Quran surah 73 Al-Muzzammil ayat 20. Tahajud Quran surah 17 Al-Isra ayat 79-81-nya. Di bulan Ramadan, keduanya disebut dengan satu nama, qiyam Ramadan. Artinya kalau Anda ingin mengerjakan selepas Isya langsung silahkan. Ya. Mau malamnya istirahat dulu silahkan. Ya. Bapak datang dari kantor jalanan macet jam 10 sudah bubar. Ya. Ingin istirahat dulu, mandi dulu, rehat dulu. Ya. Bangun malamnya baru menunaikan qiyam Ramadan silahkan. Khusus hanya malamnya saja. Tapi ingat, baik dilakukan langsung ba'da Isya ataupun malamnya sifatnya mesti tarawih. Sifatnya. Bukan nama salatnya. Ingat ya, sifatnya tarawih. Tenang, bacaannya tenang, gerakan-gerakannya tenang. Ya. Jadi Nabi tidak menginginkan kita buru-buru dalam sholat. Ya. Anda bisa bayangkan seorang Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, tidak ada hisabnya, surga tingkatan paling tinggi, saking tenangnya tarawihnya, saking tarawihnya, saking tenangnya qiyamnya, nikmat bertemu dengan Allah. Ya Allah, rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Rakaat pertamanya. Ya. Hadis Muslim, nomor hadis 730, 738, 765, 772. Ini dari Hudzaifah Al-Yamani, ini dari Aisyah radhiyallahu anha, ini dari Al-Mughirah bin Syu'bah, berserta Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bersaksi sampai mengatakan, saya pernah sholat di belakang Nabi, bermakmum di belakang Nabi dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Hudzaifah Al-Yamani, Masya Allah. Rakaat sudah pertama, rakaat pertama 100 Al-Baqarah, 100 ayat masih lanjut juga. Dikira akan ruku ternyata nyambung. Setelah Al-Baqarah selesai dikira ruku ternyata nyambung ke Ali Imran. Setelah Ali Imran nyambung ke An-Nisa, baru selesai An-Nisa ayat 176 baru ruku. Besoknya enggak ikutan lagi. Abdullah bin Mas'ud. Bukan karena capek, bukan, karena khawatir. Saya khawatir punya prasangka buruk pada hati saya karena menduga-duga kapan Nabi ruku kali. Mau ruku enggak jadi lagi. Mau ruku enggak jadi lagi. Ya. Besoknya berpisah dengan Nabi. Masya Allah. Yang saya ingin sampaikan, seorang rasul saja yang sudah dijamin masuk surga seperti ini sifat salatnya, masa kita yang bukan nabi, bukan rasul, surga enggak jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan. Masya Allah, tarawih dikasih 11 saja pengen cepat-cepat. Yang paling luar biasa yang 11 saja keluar 8:30. Masa yang 20 rakaat jam 8:15? Apa yang dibaca? Hati-hati. Tapi hebatnya luar biasa setelah tarawih mintanya kuat. Ya Allah, jadikan saya sebagai penghuni surga bersama Nabi. Surganya enggak nanggung Firdaus. Amalan masih begini. Bukan tarawih namanya. Oke. Baik, amalan malam selanjutnya nanti bisa dimaksimalkan. Bacaan Quran. Al-Quran. Sudah pernah kita bahas, jadi saya percepat ya. Maksud saya pulang dari sini, nanti saya sarankan beli buku khusus ya. Beli buku khusus. buku catatan saja nanti untuk memetakan amalan-amalan ini. Nanti sekian banyak ini kita prioritaskan. Yang ketiga, banyak beristighfar di waktu sahar. Saat sahar. Waktunya disebut sahar, aktivitasnya disebut sahur. Ini materi terakhir saat kita bertemu. Ya. Di saat sahur itu kenapa disebut dengan sahur? Maksud dari Nabi jangan terlalu awal makannya. Lakukan di waktu sahar. 25 menit, 30 menit sebelum fajar tiba. Kalau subuh jam 4.30 misalnya, 4.30, maka antum silakan makan sahur jam 4. Ya. Tapi jangan lupa, sekarang kita kan ingin ikuti sunnah Nabi nih. Ya. Bukan sekedar beramal saja. Selesai makan, paling kan 15 menit makan selesai. Ya. Anda masih punya waktu 15 menit menjelang fajar. Isi dengan istighfar. Itu perintah Quran. Perintah Quran. Ahli surga itu sebelum datang fajar, di waktu sahar, Quran surah 51 ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka manfaatkan waktu ini untuk beristighfar bersama keluarganya. Allah, tidak ada yang paling indah ketika selesai sahur, masing-masing mengoreksi diri. Beristighfar kepada Allah. Setelah selesai berangkat sama-sama ke masjid, itu indah rasanya. Gak percaya silakan praktekkan. Ya. Ini amalan malam. Baik. Amalan siang. Puasa, tentunya. Sedekah, termasuk di malam juga, tidak tersebutkan tadi. Bacaan Quran, masih ada. Saya akan fokus menerangkan pada yang ini dulu nih. Yang puasa. Karena kemarin kita berhenti saat sahur, puasanya belum, ya. Saya mau terangkan ini. Catat dulu hadisnya supaya ada gambaran atau referensi yang jelas pijakan kita. Ya. Kita mulai dengan keutamaannya dulu ya. Sebelum kita lakukan ibadahnya, keutamaannya dulu. Saya sering perhatikan, Bapak Ibu sekalian, keutamaan ini sering lalai kita manfaatkan. Sehingga kita capek menahan lapar dan haus. Tapi ketika Allah ingin memberikan sesuatu, enggak kita ambil. Itu sayang betul. Sayang. Kita fokus menahan lapar, menahan haus, berkata-kata yang baik-baik, menahan dari yang buruk-buruk. Cuma ketika selesai masa itu, saat maghrib, saat buka, Allah mau kasih sesuatu. Tapi kita enggak ambil. Kita tidak ambil. Yuk kita lihat hadisnya. Satu kita ambil di At-Tirmidzi dulu, dari Abu Hurairah. Nomor hadis 2249 dari Abu Hurairah. Doanya Abu Daud. Nomor hadis 2357. Di An-Nasa'i juga ada, As-Sunan Al-Kubra, kita ambil salah satunya saja dulu ya. Saya mau mulai yang ini dulu. Abu Dawud nomor hadis 2357. Antum saat berpuasa selesai di waktu maghrib kan berdoa ya. Apa doanya? Ya. Dhahaba dhama'u. Kemudian? Wabtallatil araku. Wathabatal ajru. Ini ada di sini sumbernya. Di hadis yang Anda bacakan, doa yang barusan Anda bacakan, itu sahih. Ya, ala syartis syakhihain ya. Jadi sudah sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Walaupun tercantum di Abu Daud, tapi syaratnya sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Itu di Abu Daud nomor hadis 2357. Saya tuliskan doanya ya. Dari Ibnu Umar. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara. Adalah kebiasaan. Perhatikan, adalah kebiasaan ya, cara menerjemahkannya. Jadi Nabi terbiasa. Kalau Anda ingin baca doa yang lain, banyak terbentang. Tapi kebiasaan Nabi yang ini. Ya. Karena Rasulullah SAW adalah kebiasaan Rasulullah SAW. Iza aftara. Bila beliau akan buka, ya, beliau berdoa. Zahabat dhamau. Saat beliau buka, beliau berdoa. Zahabat dhamau. Kemudian, wabtallatil uruq. Wabtallatil uruq. Yang terakhir? Ini poin pentingnya. Wa thabatal ajru insyaallah. Saya naikkan ke atas saja supaya lebih jelas, karena ini pembahasan pentingnya. Wa thabata al-ajru. Mohon bersabar sebentar, ya, ini sesuatu yang sering terlupakan. Perhatikan sini. Dhahaba dhama. Umumnya diterjemahkan telah hilang rasa haus itu. Wabtallatil uraqa, dan basah tenggorokan. Wa thabata al-ajru, dan tetap sekarang pahala dari Allah, ketetapannya. Insyaallah, bila Allah berkehendak dengan seluruhnya, dengan izin Allah maksudnya. Ya. Perhatikan. Pertama pertanyaan saya, sebelum kita bahas hadisnya, dibaca sebelum buka atau setelah buka? Setelah. Yang setelah buka angkat tangan. Yang sebelum buka angkat tangan. Yang enggak buka juga angkat tangan. Banyak tidak jelas ini. Baik. Sebetulnya mau sebelum buka mau setelah buka itu baik-baik saja, nggak ada masalah. Bismillah, kita minum air lalu baca dhahaba dhamma, itu silahkan. Tapi kalau melihat siyak hadisnya, ya, siyak itu tanda-tanda dari katanya, kata-kata hadisnya, nampaknya lebih menunjuk kepada sebelum kita minum. Bukan setelah kita minum. Walaupun setelah kita minum pun silahkan. Biasanya yang setelah minum itu menerjemahkannya begini. Dhahabat dhamma, telah hilang haus. Kalau telah hilang haus kan minum dulu. Ya kan? Minum dulu baru hilang hausnya. Itu kalau dibaca dengan terjemahan biasa. Tapi kalau dibaca dengan terjemahan ilmu balaghah akan lain maknanya. Lihat sini ya. Oh, Anda kalau belajar bahasa Arab enak. Ada 4 cabang ilmu ya. Nanti setelah ini kalau ditanya saya jawab. Kalau enggak tidak. Lihat sini. Lihat hadisnya dulu ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara. Ini yang jarang dibaca awalnya. Idza aftara. Apabila beliau berbuka. Di dalam rumus bahasa Arab kalau ada kata idza bersambung dengan past tense bentuknya, itu maknanya present. Akan. Maknanya akan. Contoh, idza jaa nasrullah, apabila akan tiba pertolongan Allah. Diterjemahkan telah datang pertolongan Allah. Saat itu datang belum? Belum, karena yang dimaksud adalah Fathu Makkah. Saat itu belum terjadi. Maksudnya akan datang, tapi pasti. Jadi kalau ada idza bersambung dengan fi'il madhi namanya. Fi'il madhi itu maknanya mudhari, akan. Ya. Jelas sampai sini? Jadi seakan-akan mengatakan kalau kita terjemahkan, apabila akan berbuka, maka dikatakan dhahaba dhamma. Kenapa kok ya Ustaz? Kenapa menggunakan kata bentuk past tense lagi? Telah. Kenapa tidak mudhari aja akan misalnya? Ya akan. Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan makna kiasan yang sangat dalam. Perhatikan. Bukankah orang puasa jangankan minum, dengar azan saja sudah hilang hausnya? Allahu akbar, Allahu akbar, hilang haus itu dhahaba dhamma. Karena itu ada hadis lain. Perhatikan tafsir hadis yang kedua, farhatani, dua kebahagiaan dimiliki oleh orang puasa. Farhatun, yang pertama saat dia berbuka, saking bahagianya lupa dengan hausnya. Karena farah itu kebahagiaan yang diungkapkan dengan tanpa mengetahui dan menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Jadi kalau orang sedang wisuda, tiba-tiba loncat kepleset, itu sakitnya gak dirasa, saking bahagianya. Jadi orang puasa itu saking bahagianya dengar azan, belum minum pun sudah hilang hausnya. Itu farhatani. Dan yang kedua saat membawa pahala puasanya ketika menghadap Allah. Kalau dari sisi pendekatan bahasa nampaknya lebih tepat ya, sebelum kita minum itu kita berdoa dulu ya, baru kemudian kita minum ya, bismillah dhahaba dhamma wabtalatil uraq wa thabata al-ajru insyaallah. Itu pendekatan, tapi tidak juga dipersalahkan kalau ingin kita baca setelah minum. Yang tidak tepat enggak baca doa ya. Dan akan basah tenggorokan itu poinnya bukan di sini. Poinnya adalah perhatikan ini. Wathabatal ajru, dan sekarang ditetapkan pahalanya insyaallah dengan kehendak Allah. Perhatikan, al ajru tidak tersebut di dalam Quran termasuk dalam kalimat bahasa Arab kecuali menunjuk dua makna. Satu, sesuatu yang langsung diberikan Anda kalau nanti haji atau umrah ya, di Saudi atau di negara Timur Tengah lainnya, ada taksi, itu di atasnya tulisan ujrah. Ya. Kalau Anda selesai mesti bayar, bayar kontan, ya, ujrah dari kata ajrun, ya. Cash, ya. Langsung. Ujrah dari kata ajrun. Ada yang kedua sifatnya, ditangguhkan nanti, enggak sekarang. Jadi ketika Allah kemudian menyampaikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini, wa sabatal ajru, sekarang akan diberikan sesuatu yang ditetapkan itu. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, kalimat ini menunjukkan dua makna. Ada yang akan diberikan langsung oleh Allah saat kita buka itu, dan ada sesuatu yang ditunda nanti yang lebih besar lagi. Yang diberikan saat kita buka itu, itulah panjar dunia. Apa yang diberikan oleh Allah? Ini hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2249. Saya bacakan hadisnya ya. Dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis riwayat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, qala, beliau menyampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan kalimatnya dan tolong jangan pernah diremehkan ini. Thalathatun, ada tiga golongan. Thalathatun, ada tiga golongan. La turaddu da'watuhum, tidak mungkin ditolak doanya. Ada tiga golongan yang tidak mungkin ditolak doanya Allah. Siapa mereka? Satu, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Anda jangan langsung terbayang presiden, gubernur, bupati. Maaf, para ayah pun di rumah itu pemimpin. Dan Anda mesti adil. Dan kalau disebutkan adil, jangan yang dibahas yang itu saja. Kalau bahas masalah poligami baru adil, adil. Bukan itu poinnya. Adil itu luas sekali maknanya. Contoh, maaf ya. Sekali lagi maafkan saya kalau bahasanya kurang baik. Bapak mencampurkan pekerjaan di luar dengan tugas sebagai ayah, itu sudah tidak adil. Anda punya pekerjaan di kantor. Kemudian selesai bekerja, dibawa ke rumah. Lalu masuk ke rumah itu, orang rumah sudah nunggu seorang ayah. Ya. Istri sudah menunggu selama 8 jam. Anak-anak sudah menanti ingin memberikan kisahnya. Kadang-kadang ada yang melukis, menggambar, ada yang menunggu, mengaji, ingin menyampaikan bacaan Qur'annya. Tiba-tiba datang ayahnya dengan kedudukan kantornya. Masya Allah. Yang ditunggu seorang ayah, yang datang seorang pengusaha. Yang ditunggu seorang ayah, yang datang seorang mudir, seorang bos. Pekerjaan masih dibawa ke rumah. Masya Allah. Tas dibawakan, orang sudah memanggil, anak kita itu gak akan peduli. Allah, anak saya, antum memanggil sekarang ustaz, teman dan sebagainya, sampai di rumah anak saya tidak akan peduli. Begitu dibuka pintunya, buya, naik. Diambil, naik ke punggung, main kuda-kudaan. Itu yang ditunggu. Anak kita itu tidak merindukan apapun kecuali ayahnya. Istri tidak merindukan apapun kecuali suaminya. Kadang-kadang ada tipe suami yang kurang adil. Antum sudah selesai di kantor, simpan semua kantor itu di depan pintu rumah. Ketika masuk, jadilah ayah yang baik. Jadilah suami yang baik. Sudah, itu ditunggu. Karena itulah Rasulullah, kalau antum buka hadis riwayat Al-Bukhari, itu pernah beliau masuk, Aisyah itu curhat, curhat Masya Allah, kalau kita hitung sampai 2 jam, didengarkan oleh Nabi begini. Tidak direspon, didengarkan aja oleh Nabi. Saking ingin didengarnya, Nabi SAW tahu ini sudah lama nunggu saya. Begitu datang didengarkan, kita ada di mana? Jadi kalau antum adil dalam satu masalah ini saja, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Begitu antum minta, Masya Allah, datang. Nanti ibu lain kali ibu ya, ayah aja dulu lain kali ya. Lain kali. Masya Allah. Al-imamul adil. Yang kedua ini poinnya, berlaku bagi suami dan istri kita semua. As-sa'ima hatta yuftira. As-sa'ima, orang puasa sampai dia buka. Hatta yuftira. Allah, doa antum itu saat berbuka, itu sedang ditunggu oleh Allah. Orang puasa sampai dia buka, ditunggu doanya oleh Allah. Terutama puncaknya saat buka. Saya ilustrasikan ya. Anda punya yang bantu-bantu di rumah, Masya Allah. Kerjanya luar biasa. Anda minta bangun jam 5, jam 4 sudah bangun. Ya. Kita minta bersihkan ruangan dalam sampai luarnya dia bersihkan. Yang tidak diminta pun dilakukan. Wajar sifatnya. Allah satu kali datang kepada kita. Pak, Bu, maafkan saya punya kebutuhan. Anak-anak mau sekolah. Kurang uang 250 ribu. Kita mampu, dikasih enggak? Kasih berapa? Minta 250, kita bisa kasih 500. Saking kita pahamnya, wah kerjanya luar biasa. Hadis Qudsi, perhatikan hadisnya. yang tadi saya bacakan ya, Al-Bukhari Kitabus Siyam nomor hadis yang ketiga. Perhatikan, Allah memuji orang puasa, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Orang makan, dia tidak. Orang minum, dia tidak. Orang melakukan hubungan seksual, dia tidak. Dan itu dilakukan karena untukku saja. Masya Allah, wa ana ajzi bihi. Saya akan berikan pahala yang tanpa batas. Sebelum tunggu akhirat, Allah sedang tunggu. Saat dia berbuka itu, Allah sedang menunggu. Mau minta apa hambaku? Karena itu dibuka dengan doa sunnah, ini cuma pendahuluan. Ini doa pembuka yang ini itu, bukan doa intinya. Jadi ketika Anda mengatakan wa sabatal ajru insyaallah, sekarang akan tetap janji Allah itu pemberiannya, Allah nunggu. Kalau gitu kamu mau minta apa? Nah, masalahnya kadang-kadang kita enggak minta. Setelah kita bacakan ini, kita sibuk dengan yang lain. Langsung setan masuk ke mata kita. Anak panahnya masuk, ditujukan kepada jus alpukat. Jus. Kolam. Allah. Begitu langsung sekali sudah kenyang, lupa dengan berdoa. Karena itu, yang paling baik setelah Anda minum, Anda bawakan ini, ayo coba mulai. Hari pertama, yuk sebelum makanannya disentuh, ayah dulu berdoa. Duhai Allah, betapa Engkau berikan amanah kepada saya sebagai kepala keluarga. Ada istri saya, anak-anak saya, berikan kekuatan kepada saya untuk menjadi suami dan ayah yang baik. Ya Allah, ampuni dosa saya kalau sampai ini belum menjadi ayah yang baik. Bimbing saya supaya bisa memberikan kebaikan pada keluarga saya. Didengar oleh ibunya, oleh anaknya. Besoknya ibu berdoa, ya Allah, jadikan saya ibu yang baik. Ya Allah, berikan saya kebaikan. Bimbing saya supaya menjadi pribadi yang baik, merawat anak-anak, menjaga kehormatan rumah tangga. Yang paling indah itu ketika anak-anak kita berkata, ya Allah, mohon kuatkan papa dalam bekerja. Ya Allah, berikan petunjuk dalam peluh keringatnya. Bimbing kami untuk menjadi anak-anak yang soleh. Duhai Allah, jadikan ibu sabar dalam mendampingi kami dalam kehidupan. Maafkan ya Allah kalau sampai saat ini belum bisa berdoa untuk ayah dan ibu. Tidak ada yang lebih indah daripada itu. Yang punya teorinya kita, yang praktekkan agama lain. Yang punya teorinya kita. Perhatikan agama lain tuh. Ada salah satunya yang kemudian saat berdoa itu kan, duduk di meja makan, melipat tangannya sambil berdoa. Wahai Bapa di surga, Mama di mana? Plus ya? Baik, sekiranya kita cukupkan dulu lah ya. Itu saja barangkali untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Sebelum saya tutup, saya ingin simpulkan. Yang pertama, tarhib itu bukan acara formalitas, tapi sebuah momentum untuk melapangkan hati kita sebelum Ramadan datang. Karena itu ayo lapangkan jiwa kita supaya mudah menerima Ramadan. Mintakan doa ini yang tadi dibacakan. Dan jangan cuma dibacakan tapi praktekkan saat Ramadan. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya mohon sebesar-besarnya jangan sia-siakan Ramadan tahun ini lagi. Jangan masuk pada golongan kategori hadis yang dibacakan tadi, karena belum tentu bertemu Ramadan yang akan datang. Dan yang ketiga, supaya tidak sia-sia, tolong dari sekarang saya pesan, tolong tulis kalau penting, kalau perlu bahkan, tolong tulis di handphonenya. Mesti beli buku dari sekarang khusus untuk amalan Ramadan. Tulis depannya, tuntunan sunnah Nabi. Tolong prioritaskan tiga amalan yang tadi itu ya. Terutama satu, bacaan Quran. Yang kedua, memperbaiki dan kualitas dan kualitas salat. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Tolong Anda maksimalkan ini sebelum kita berpulang kepada Allah. Ya. Yang susah cari bukunya, kasih tahu saya carikan bukunya. Silahkan daftarkan di Al-Ihsan, saya belikan bukunya kalau enggak ada. Ya. Tolong cari dari sekarang, usahakan diri kita dengan baik, dan semoga Allah memberikan amalan kebaikan kepada kita semuanya. Saya kira itu saja, bila ada benar itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau salah itu dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Ini ada yang bertanya tentang jadwal selama Ramadan. Saya akan umumkan dulu. Yang pertama, ini ada jadwal selama Ramadan. Untuk selama tarawih, dari saya mengisi sampai akhirnya ada di sini. Jadi kalau mau silahkan diambil saja, saya sudah copy, bisa diambil. Ini satu. Yang kedua, untuk kajian di Al-Ihsan, saya akan mencoba untuk kita bersama belajar menghatamkan satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, namanya Al-Adabul Mufrad. Nanti kajiannya tiap sore ya, sore, tapi akan dimulai di 20 hari ya. Jadi 10 hari pertama belum dimulai. Ya, nanti baru masuk pertengahan Ramadan, tanggal 11 Ramadan baru mulai kajiannya. Insya Allah nanti saya akan coba buatkan yang lebih ringkas, hadis-hadis dikeluarkan supaya nanti saat belajar masing-masing punya pegangan. Nanti saya minta Al-Ihsan supaya bisa dikopikan. Ya. Jadi yang ikut harap Ustadz Iman didaftar ya, supaya nanti rapi kajiannya. Nanti kalau misalnya sudah selesai kita berikan sertifikat untuk menamatkan Adabul Mufrad itu. Ya. Dan i'tikaf insyaallah seperti biasa kajian malamnya di sini insyaallah dimulai jam 10. Nanti silabusnya kita berikan kemudian. Ya.